cintaku padamu hingga lupa dengan kisah cinta yang lain. Semoga kamu kan mengerti rauh kata dan puisi tak berarti lagi. Waktu ke waktu terlewati, tak hiraukan penghalang yang datang menghadang. Kendala silih berganti, ah, tak peduli. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Semuanya itu semuanya ini ku lakukan.